membimbing kita para remaja. Oh mama, engkau wanita yang mulia. Oh mama, kau sayang papa. Oh papa, engkau kebanggaan keluarga. Thank you.

denganku. Telah pergi tinggalkan ku sendiri, tak mungkin ku mencari di mana dia kini. Bila dia tak sahih selalu ku derita. Yeah.